بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا على آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر الاصطلاني رحمه الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit dari ruku mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, Rabb kami, hanya bagimu segenap puji. Mil'as samawati wa mil'al ard, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari sesuatu setelahnya. Ahla sana'a wal majdi, engkau adalah zat yang memiliki atau berhak untuk mendapatkan pujian dan keagungan. Ahaku maqalal abadu, yang lebih pantas apa yang dikatakan seorang, itulah yang lebih pantas apa yang dikatakan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka abdun, dan setiap dari kami bagimu adalah menjadi hamba. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang telah engkau berikan, apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi dari apa yang engkau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak bermanfaat padamu pujian dari orang-orang yang suka kemuliaan, dari orang-orang yang suka atau orang-orang yang memiliki kemuliaan. Hadis ini riwayat Muslim. Kemudian pengertian daripada di dalam teks hadis ini disebutkan ahlas sana'a wal majdi. Yang dimaksud dengan ahlas sana'a wal majdi, haza aidan mansubun ala annahu munadi. Kalimat ahla tidak dibaca ahlu, tidak dibaca ahli, tetapi dibaca ahla, yaitu mansub. Karena apa? Karena ada harfun nida yang tidak tertulis. Takbiruhu, kalau ditulis selengkapnya, yaitu kalimat tersebut, ya ahlat sana'a, ya ahlat sana'a. Harfun nidanya, huruf ya, ya itu tidak ditulis. Jadi ahlat sana'a wal majdi. Hadza khitabi lillah, hadza khitabun lillahi jalla wa ala. Ini merupakan khitabnya kepada Allah jalla wa ala, yaitu ahlatana, ya ahlatana, wahai yang memiliki segenap pujian, yang menyandang segenap pujian. Khitabnya adalah kepada Allah azza wa jalla. Wasana, yang dimaksud dengan wasana'u huwal madhu, yaitu pujian. Al-madhu, pujian. Walladhi yastahiqul madha mutlaqa huwallahu jalla wa'ala, yang berhak untuk mendapatkan pujian secara mutlak, yaitu hanya Allah jalla wa'ala. Kemudian wal-majdu, maknanya adalah al-azama, keagungan. Walladhi yastahiqul sana wa ta'zim, maka zat yang berhak untuk mendapatkan pujian dan ta'zim, pengagungan, al-mutlaqain, ya, keduanya dimutlakan, wallahu jalla wa'ala, yaitu hanya kepada Allah jalla wa'ala. Jadi, segenap puji-pujian secara mutlak hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga al-majd. Al-majdi yaitu al-azamah, pengagungan. Pengagungan itu pun ditujukan hanya kepada Allah azza wa jal. Manusia tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Manusia tidak berhak untuk mendapatkan pengagungan. Karena hakikat daripada pujian, hakikat dari pengagungan hanya mutlak, hanya berhak ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ahaqqu ma qala al-'abdu, yang lebih pantas, lebih berhak, ya, apa yang seorang hamba katakan, itulah, maksudnya itulah yang semestinya atau lebih berhak seorang hamba untuk mengucapkannya. Ahaqqu mubtada'un marfu'un wa 'alamah wa 'alamati raf'i ad-dhammah. Ahaqqu itu adalah dalam kedudukan dalam ilmu nahwunya itu adalah mubtada yang dalam keadaan marfu. Ahaqqu tidak ahaqqa, tidak ahaqqi, tetapi ahaqqu karena mubtada, ya, dalam keadaan marfu. Wa alamati raf'i, tanda marfu'nya ad-dhammah, yaitu huruf dhammah, dibaca dhammah, ya, ahaqqu, tidak ahaqqi, tidak ahaqqa. Wa khabaruhu hadhihi al-jumlah, sementara mubtada khabar, khabarnya apa? Khabarnya dalam bentuk kalimat, yaitu la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, itu yang menjadi khabarnya. Qala wa qawluhu wa kulluna laka abdun, dan setiap kami bagimu adalah menjadi seorang hamba. Hadhihi jumlatun i'tiradiyah bainal mubtada wal khabar. Ini merupakan bentuk kalimat i'tiradiyah antara mubtada dan khabar. Fayakunu takdiruha hakadha. Maka apabila ditulis dengan selengkapnya, ahaqqu ma qala al abdu la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Itu susunan kalimatnya dalam nahwu. Wa yajuzu, dan boleh juga ayyakuna ahaqqu marfu'an. Ya, ahaqqu dalam bentuk marfu' ala annahu khabarun limubtada, yaitu atas dasar khabarnya untuk mubtada mahdzuf, mubtada yang tidak tercantum. Takdiruhu, takdirnya, hadza ahaqqu ma qala al-'abdu. Hadza ahaqqu, ada kalimat hadza. Hadza ahaqqu ma qala al-'abdu. Qala ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Yang lebih pantas, ya, apa yang terucap dari seorang hamba, yaitu wa kulluna laka 'abdun. Setiap kami bagimu adalah hamba. Hadza qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-93. In kullu ma fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani abadan illa ati ar-rahmani abadan. Di situ di teks kurang kalimat wal ard. Man fis samawati, langsung illa, ada kalimat wal ard. Ma fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abadan. Tidaklah dari setiap yang di langit dan di bumi kecuali ia akan datang kepada ar-rahman abadan sebagai hamba. Sebagai seorang hamba. Fal 'ubudiyatu 'ala naw'ain. Penghambaan itu ada dua macam. An-naw'ul awwal 'ubudiyatu 'amah. Penghambaan secara umum. Tasmulul mu'min wal kafir, meliputi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, itu hamba. Ya. Fakulluhum ibadun lillahi subhanahu wa ta'ala. Baik orang kafir maupun orang mukmin, semuanya ibadun, semuanya hamba. Hamba Allah, hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinna, akan tetapi, al-mu'min, orang yang beriman, atau Rabbah, ia taat kepada Rabbnya. Wal kafir, dia, orang kafir, asa Rabbahu, ia durhaka kepada Rabbnya. Jadi masing-masing sama, yang mukmin maupun yang kafir, itu adalah hamba. Seorang hamba. Seorang abdun. Tetapi, yang mukmin dia taat kepada Rabbnya, taat kepada Allah. Sedangkan yang kafir, dia bermaksiat, dia durhaka kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ubudiyah secara umum. Makna ubudiyah secara umum. An-naw'u tsani, bentuk yang kedua, ubudiyatu khasah. Ubudiyatun khasatun. Bentuk penghambaan secara khusus. Ya. Wahia ubudiyatul mu'min, yaitu bentuk penghambaan seorang mukmin. Bentuk penghambaan seorang mukmin. Ini penghambaan secara khusus. Hanya bisa ditunaikan, hanya bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Kama qala subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Sad, ayat ke-17. Wadkur abadana Dawuda. Wadkur dan ingatlah abadana hamba kami Dawud. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abadihi. Maha suci. Ya. Allah yang telah memperjalankan. Ya. Bi'abadihi terhadap hambanya. Itu bentuk ubudiyah. Artinya itu hanya penghambaan itu dilakukan oleh penghambaan secara khusus yang dilakukan oleh orang yang beriman. Yakni yang dimaksud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud bi'abdihi, yang telah memperjalankan pada malam hari hambanya, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ubudiyah khassah. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia mukmin. Wa qala fi Nuh. Demikian juga. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Qamar ayat ke-9. Fakadzabu abadana. Maka mereka mendustakan abadana hamba kami. Yang dimaksud adalah Nabi Nuh alaih salatu wassalam. Yakni Nuhan alaih salam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di mereka mendustakannya, tidak mau mempercayai, ya, mendustakan terhadap Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa qala fihi, kemudian juga dalam firman Allah taala dalam surat Al-Isra ayat ketiga, innahu kana 'abadan syakura, sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang bersyukur. Wa qala, kemudian di dalam firman Allah surat Al-Hajar ayat ke-42, inna ibadi, sesungguhnya hambaku, laisa laka alaihim sultanun, tidak ada bagimu terhadap mereka itu kekuasaan, kamu tidak berkuasa terhadap hamba-hambaku. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka, tidak ada bagi dirimu alaihim sultan. Ya, tidak ada bagi dirimu kekuasaan terhadap diri mereka, terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fahadihi hiyal ubudiyah al-khasah. Inilah bentuk penghambaan atau hamba yang dalam bentuk secara al-khasah, secara khusus. Wahia ubudiyatul mu'minin. Yaitu dalam bentuk ubudiyah, penghambaan al-mu'minin, orang-orang yang beriman, li rabbihim, kepada Rabb mereka subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu bentuk-bentuk ubudiyah, penghambaan ya, al-mu'minin ya, terhadap Rabb mereka subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat-ayat yang tadi seperti surat Shad dalam surat Al-Isra itu adalah bentuk penghambaan, bentuk ubudiyah. Tetapi ubudiyah, penghambaan yang ditujukan atau dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Qala hadza ma'na qawluhu wa kulluna laka 'abdun. Itulah pengertian dan setiap kami ini laka, bagi engkau wahai Allah, 'abdun, seorang hamba ya. Wa kulluna, pada diri setiap kami ini, maksudnya kami ini, setiap kami ini, masing-masing kami ini ya, laka, bagi engkau ya Allah, 'abdun, sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba. Maka sebagai seorang hamba harus bagaimana terhadap Rabb-nya? Sebagai seorang hamba bagaimana harus bersikap, bertindak, berperilaku terhadap Rabb-nya? Ya. Maka wa kulluna laka 'abdun, dan setiap kami adalah, setiap kami ini bagi engkau ya Allah 'abdun, seorang hamba. Maka sebagai seorang hamba harusnya bagaimana? Kalau ubudiyahnya khassah, maka dia mukmin. Ya. Tetapi ya, hamba dalam pengertian secara umum, ya, hamba pengertian secara umum bisa mukmin, bisa kafir. Nah, seorang hamba yang beriman, tentunya ia atau Rabbah, dia akan taat kepada Rabbnya. Berbeda dengan yang kafir, ya, ia akan asa rabbah, ia akan bertindak durhaka kepada Rabbnya. Iqrarun minhu lillahi subhanahu bil ubudiyah. Pengakuan dari hamba tersebut hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil ubudiyah, dalam kerangka ubudiyahnya. Wa annahu la ahada yukhraju an ubudiyah, maka tidak ada seorang pun yang dikeluarkan dari ubudiyah, yang keluar dari ubudiyah, dari bentuk penghambaan. Karena ada ubudiyah yang sifatnya umum, ada ubudiyah yang sifatnya khusus. Qala subhanahu qala Allah taala dalam surat An-Nisa ayat 172, la yastankifal masihu ayyakuna abadan lillahi walal malaikatu al muqarrabun. Maka al-masih itu enggan menjadikan ya, tiadalah enggan al-masih itu menjadikan padanya abdan, sebagai seorang hamba lillah, bagi Allah. Walal malaikatul al-muqarrabun, tidak juga malaikat yang dekat. Ini kalimat wa kulluna laka abadun. Jadi dan setiap kami ini bagi engkau ya Allah adalah merupakan hamba. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya, itulah yang harus diperhatikan. Seorang hamba yang mukmin tentunya ia akan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat la mani'a lima a'ta'ita. Tidak ada yang bisa mencegah lima a'ta'ita, apa yang engkau berikan. La di sini la nafiyatul lil jins. La yang meniadakan segala jenis. Ta'malu 'amal. Inna ya. Maka di situ ada kalimat inna. Tansibul ism wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merofakkan khabar. La mani'a, lima a'taita. Mani'a wa mani' wa mani'a ismuha, itu isim inna. Mani'a itu ismuha, isim inna. Mabniun alal fathi, dalam keadaan mabni dengan fathah. Ya, jadi kalimatnya la mani'a, tidak dibaca la mani'u, tidak dibaca la mani'i, tapi la mani'a. Ya. Mani'a, tidak mani'u, tidak mani'i, tapi mani'a. Kenapa? Karena mani'a itu merupakan isim inna. Maka mabni, dia dalam keadaan mabni dengan fathah. Khabaruha, khabarnya mahdzuf. Khabarnya tidak dicantumkan. Takdiruhu, maka kalau mau dituliskan, kalimat lengkapnya menjadi la mani'a maujudun. La mani'a maujudun lima a'toita. Jadi ada kalimat maujudunnya kalau mau dituliskan. Tetapi khobarnya ini dimahdubkan, tidak ditampilkan. Sehingga kalimatnya la mani'a lima a'toita. Tidak ada maujudnya, tidak ditulis. Ya, jadi la mani'a maujudun, tidak ada yang bisa mencegah keberadaannya. Lima a'toita, apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi. Lima mana'ata, jika engkau mencegahnya. Jika engkau Allah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mencegahnya. Jadi orang itu tidak akan bisa. Ya. Seseorang tidak akan bisa mencegah kalau memang Allah sudah memberi kepada dia. Mentakdirkan untuk dia itu mendapatkannya. Tidak akan bisa orang untuk kemudian mencegah. Manusia mencegah. Kalau ternyata Allah yang berkehendak untuk memberikannya. Demikian juga sebaliknya. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang mencegahnya. Allah yang mencegahnya. Jadi, seorang yang beriman, ia benar-benar meyakini. Ya. Walaupun mungkin dihalang-halangi. Walaupun mungkin dakwah itu terus ya, dicegah sana, cegah sini. Tidak akan ada yang bisa mencegah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan berbagai kemudahan, berbagai keutamaan. Ya. Terus menerus. Ya. Dituduh dengan wahabi, wahabi, wahabi. Terus menerus. Ya. Terus. Ya. Orang terus berteriak-teriak. Sampai mengusulkan ke pemerintah. Supaya dakwah wahabi ya, dilarang dalam bentuk apapun. Dalam bentuk di media sosial, dalam bentuk majelis taklim, dalam bentuk radio, dalam bentuk segala macam. Pokoknya diusulkan ke pemerintah, dilarang. Dakwah wahabi misalnya. Kalau Allah kehendaki, walaupun 1000 orang, walaupun mungkin ya, sekian orang menghalangi, tetap tidak akan bisa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, memberikan kemudahan, memberikan berbagai macam kesempatan sehingga orang itu bisa mengenal wahabi. Ya, maka seorang mukmin akan meyakini la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa mencegah bila memang Allah sudah memberikan kepada ya, kepada hambanya. Wala mu'tiya lima mana'ta, demikian juga tidak akan ada yang bisa memberi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ya, yang mencegahnya. Tidak akan ada yang bisa memberi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencegahnya. Itulah keyakinan yang harus tertanam pada kita, bahwasannya apa yang kita usahakan selama itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mesru, sesuatu yang disyariatkan, maka lakukanlah. Meskipun mungkin orang-orang tidak suka, meskipun mungkin di dalam dakwah ini banyak orang yang memusuhi, ya, dengan berbagai macam cara, ya, mereka berusaha untuk menghalangi dakwah ini. Tidak akan bisa menghentikan laju dakwah ini. Dulu masalah cadar diangkat habis-habisan. Ternyata malah memperbejukkan bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala telah membuka bisa mencegahnya. Maka laju dakwah meskipun dihambat, meskipun dihalang-halangi, tidak akan ada yang bisa. Ya. Tidak ada yang akan bisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kemudahan di dalam pelaksanaan dakwah itu sendiri. Ya. Dan ya, meskipun mungkin ya, dikatakan seperti itu, ya, dituduh Wahabi, dituduh apa, ya, itu hanya daur ulang saja. Tahun 1911 orang sudah menuduh dakwah tauhid, dakwah memberantas adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat, itu sudah ada. Tahun 1911 sudah dituduh sebagai dakwah Wahabi, ya, dakwah Wahabi, ya, ketika dakwah tauhid, kesyirikan, kemusyrikan diberantas, adat istiadat yang tidak sesuai dengan tuntunan agama diberantas, ya, itu ya, sudah ada sejak tahun 1911 sebelum ada negara Republik Indonesia. Nah, sekarang orang mencoba untuk, ya, ketika kita mendakwahi misalnya tidak sesuai masalah sesajen misalnya, kemudian kita dituduh anti kearifan lokal. Biasa itu. Dulu juga begitu. Orang-orang di Padang Panjang juga dulu menuduh yang macam-macam. Ya. Karena apa? Sesajen kesyirikan, ya, adalah budaya yang tidak perlu dilestarikan, tapi orang akan mengatakan tidak mendukung terhadap kearifan lokal. Ya, bahasanya lah. Bahasanya saja yang berbeda. Tapi inti masalahnya adalah, ya, apa yang mereka perbuat, adat istiadat yang mereka perbuat, itu menyalahi agama. Ya, sehingga, ya, seakan-akan kemudian agama diserang menjadi sesuatu yang anti kearifan lokal. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.